Konsep terakhir yang harus kita pahami adalah ancaman siber. Ancaman siber adalah suatu situasi yang membahayakan bagi individu atau organisasi terkait interaksinya dengan suatu sistem informasi. Ancaman siber dapat dibedakan menjadi cyber attack dan cyber warfare. Bagaimana kita bisa membedakan antara cyber attack dan cyber warfare? Ketika suatu serangan dilakukan oleh aktor non-negara, maka serangan tersebut dikenal dengan istilah cyber attack atau serangan siber. Namun, jika suatu serangan dilakukan oleh aktor negara, maka serangan tersebut dikenal dengan istilah cyber warfare atau perang siber. Biasanya, konteks cyber warfare digunakan saat suatu negara melakukan penyerangan siber terhadap negara lainnya. Nah, sampai di sini, kita mungkin telah mempunyai persepsi yang sama terkait konsep-konsep yang akan kita gunakan dalam pembahasan kita selanjutnya.